إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim lil-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Al-Mu'arrikh Abu Al-Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Al-Dimashqi Al-Shafi'i Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'atan, atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Ibn Kathir. Masih dalam tafsir surah Al-Ma'arij. Ya. Tafsir surah Al-Ma'arij. Kita masuk pada ayat yang ke-19. Firman Allah Ta'ala, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan halu'a, bengkok. Dalam keadaan menyimpang. Idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia terkena kemudharatan, kejelekan, keburukan, jazu'. Dia seolah-olah tidak percaya, tidak terima, marah, tidak sabar. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Dan ketika dia mendapatkan kebaikan atau kebaikan ya diberikan kepadanya, manu'a. Dia menjadi orang yang manu', orang yang kikir, bakhil, pelit. Illal musalli, kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka-mereka yang atas salat mereka senantiasa menjaganya, menjaga atas salat-salat mereka. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan mereka-mereka yang menjaga hak yang diketahui secara syariat pada harta-harta mereka. Lissa'ili wal mahrum, ya, bagi orang-orang yang memintanya ataupun orang-orang yang mereka mahrum, orang yang memiliki banyak kebutuhan, dan juga orang-orang yang sempit atau disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. والذين يصدقون بيوم الدين, dan juga orang-orang yang membenarkan hari perhitungan, hari pembalasan. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ, dan orang-orang yang mereka sangat takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun, sesungguhnya azab Rabb mereka tidak dijamin keamanan atas mereka. Artinya mereka tidak dijamin aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang beriman itu senantiasa merasa khawatir, memiliki syafaq, memiliki ketakutan yang luar biasa bahwasanya dia akan disiksa oleh Allah. Tetapi ketakutan yang dibarengi dengan harapan. Ya, berbeda dengan orang-orang yang diingatkan dengan surga, tentang neraka, justru dia menganggap remeh, mempermainkan, ya, dengan ucapan, dengan perbuatan. Ada yang mereka mengatakan, sudah kuburan, dewek-dewek sendiri-sendiri. Ya, ada yang mengatakan, kalau di neraka kan banyak artis, saya senang dong, ya, banyak artis, banyak wanita cantik, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah ucapan-ucapan kufur dari orang-orang yang fasik. Ya. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka salatnya benar, tadi disebutkan orang yang salatnya benar, ya, orang-orang yang salatnya benar, yang menjaga senantiasa salatnya, yang memberikan ya hartanya kepada orang yang meminta dan orang yang miskin, mereka pun percaya dengan hari pembalasan. Mereka sangat takut terhadap azab Allah. Dan mereka pun menjaga kehormatan, kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istri mereka. Aw ma malakat aymanuhum, atau budak yang mereka beli. Jadi dulu ya dikenal zaman perbudakan, masih ada perbudakan. Ya, Islam tidak mengingkari, tetapi diperintahkan untuk membebaskan. Jadi pertengahan Islam itu, ada orang-orang yang istilahnya anti, ya, dan menganggap tidak sah. Tetapi Islam itu di pertengahan, karena budak itu bagian dari harta seseorang. Ya, sudah dia beli dengan uangnya, maka itu menjadi hak dia. Tetapi kalau zaman sekarang kita sudah ada kesepakatan tidak ada perbudakan, ya sudah, Islam juga mendorong kita untuk membebaskan para budak. Itulah ajaran Islam yang sangat pertengahan. Di zaman dulu masih ada perbudakan, ya juga syariat ini memiliki aturan. Di zaman sekarang yang perbudakan tersebut sudah sepakat seluruh dunia untuk menghilangkannya, membebaskannya, memerangi adanya perbudakan, maka Islam pun tetap memiliki posisi yang sangat istimewa. Ya, bukti bahwasanya Islam itu sangat luar biasa untuk ia memerintahkan membebaskan budak. Kita lihat pada kafarah-kafarah yang ada ya dalam Islam itu diperintahkan untuk ya membebaskan budak. Seorang yang berhubungan di siang hari saat Ramadan, hukumannya kafarahnya membebaskan seorang budak. Dan juga Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an yang sudah kita lewat pembahasannya, ya, fala tahamal aqabah, ya, tidakkah engkau menempuh jalan amal saleh yang berat? Contohkan salah satunya adalah faqtu raqabah, membebaskan budak-budak. Tetapi Islam ini diperintahkannya membebaskan budak-budak yang beriman, yang muslim. Adapun kalau dia masih kafir, tetap saja diperbudak dia sampai dia mau masuk Islam. Bebaskan kalau mau masuk Islam. Itulah ikhwan fillah azakumullah. Ya. Dan budak ada hukum tersendiri. Jika seorang laki-laki memiliki budak perempuan, maka budak ini halal untuk dia hubungi seperti menghubungi istrinya. Ya. Bisa dipahami ini ya. Ini hukum-hukum yang ada. Ya. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka yang bagi mereka hal tersebut itu tidak mengapa. Oleh karena itu zaman dulu misalkan orang yang kaya atau raja, mereka punya istilah apa? Selir. Ya, sudah punya permaisuri, punya selir. Selirnya bisa 100, bisa berapa? Itu adalah budak hakikatnya. Dan anak dari budak tersebut adalah kemana? Nasabnya tetap kepada pemiliknya. Jika antum memiliki budak, kemudian budak tersebut hamil dari antum, maka anak tersebut adalah binnya antum. Bukan anak budak, tapi binnya antum. Paham ini? Secara nasab ikut kepada majikannya. Inilah ikhwan fi din azakumullah, ya, yang namanya Islam. Agama yang begitu sempurna. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan barang siapa yang tidak menjaga kehormatan kemaluannya dan melampiaskan di luar daripada dua ini, di luar daripada istri, di luar daripada budak wanita dia, maka apabila dia lampiaskan, maka ini adalah perbuatan yang melampaui batas. Selain dua ini, selain kepada istri, selain kepada budak perempuan dia, maka ini tindakan melampaui batas. Ingat di sini adalah hanya laki-laki terhadap budak perempuannya. Adapun kalau perempuan punya budak laki-laki, tidak bisa. Ya, tidak boleh. Haram hukumnya. Ya. Kalau kita kenal sejarah, ikhwan fillah jazakumullah, banyak sejarah. Ibunda daripada Nabi Ismail namanya siapa? Ada soal ini. Namanya? Hah? Hajar. Hajar ini siapa? Hajar ini dulu budaknya Sarah. Sarah. Sarah ini adalah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika tidak memiliki anak, maka Sarah menyerahkan budaknya untuk dihubungi oleh suaminya. Ketika punya anak, maka anak tersebut adalah bin suaminya. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Berarti secara anak adalah bin Ibrahim. Nabi Ismail adalah bin Ibrahim. Dari ibu yang merupakan budaknya istrinya. Walaupun kemudian dibebaskan oleh istrinya. Oleh Sarah. Ya. Bisa dipahami ini ya. Nah. Dan pemiliknya, yaitu Sarahnya ini, memiliki hubungan pula dengan anaknya. Artinya karena ini adalah anak daripada budaknya, ini seperti anaknya dia. Dan juga misal Nabi Nabi siapa? Nabi Ya'qub. Ya, Nabi Ya'qub atau Nabi Israel. Juga sama. Ya. Memiliki istri. Kemudian memiliki istri. Istri tersebut lama tidak mengandung. Akhirnya kemudian Nabi Ya'qub memiliki dua istri. Ya. Salah satu istrinya kemudian tidak mengandung-andung. Dan akhirnya memberikan budaknya untuk supaya ya mendapatkan anak dari suaminya. Walaupun akhirnya kemudian dari dua istri dan satu budaknya ini memiliki anak semuanya. Dari tiga, dua istrinya dan satu budaknya, Nabi Ya'qub memiliki 12 anak. Ya. Yang 12 anak tersebutlah adalah 12 suku Bani Israel. Ya, 12 suku Bani Israel. Artinya zaman dulu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar, umum-umum saja. Kalau kita baca sejarah para raja, mereka memiliki apa? Mereka memiliki selir-selir. Yang itu adalah budak-budak raja. Ya, demikian ikhwan fillah jazakumullah, hendaknya kita memahami syariat ini bukan dengan kacamata zaman sekarang. Tetapi kita juga melihat zaman dulu, zaman sekarang dan yang akan datang. Allah yang Maha tahu yang telah membuat syariat ini. Kita lanjutkan. Dan termasuk orang-orang yang salat-salatnya benar adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yaitu orang-orang yang mereka menjaga amanat yang diberikan kepada mereka dan menjaga janji-janji mereka. Ra'un, begitu perhatian. Ya. Begitu perhatian. Dalam hadis Bukhari, seorang yang menunda amanat satu hari, maka in khala'al amanah min qalbih, akan putus, akan hilang satu tali amanah pada hatinya. Kita dapat amanah nih. Amanah yang paling besar itu wadi'ah, titipan. Kita dititipi sesuatu untuk diserahkan kepada seorang. Janjinya besok. Besok kita tunda lagi. Ah, nantilah, gampang. Padahal kita punya waktu, punya tenaga, punya kesempatan, dan kita sudah janji. Kita tunda satu hari, lepas tali amanah pada iman kita. Satu tali, satu simpul. Ditunda satu hari lagi, terlepas simpul berikutnya. Ditunda satu tali lagi, lepas simpul berikutnya. Sampai kalau dia terus menunda, akan hilang simpul keimanan dalam hatinya. Akan hilang tali keimanan dalam hatinya. Oleh karena itu yang namanya amanat itu besar. Ya, dan amanat yang paling besar adalah al-wadi'ah, titipan-titipan. Ya, wadi'ah itu adalah amanat yang paling besar. Sehingga kalau kita dititipi sesuatu, itu amanat. Bukan milik kita, tetapi kita diamanatkan untuk menjaganya, untuk menyampaikannya. Dan banyak. Ya, sehingga di sini dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala amanat dan janji. Janji dan amanat. Ya, dikarenakan dua hal ini, kalau amanat lebih umum, kalau janji pasti amanat. Ya. Sehingga janji adalah amanat yang lebih ditekankan dengan waktu, dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Jika amanat saja ini sudah sangat luar biasa. Ya. Apalagi amanat tersebut diambil janjinya, diambil sumpahnya, maka ini lebih ditekankan lagi. Maka seorang yang mereka ya sholatnya benar adalah mereka-mereka yang menjaga amanat dan menjaga janji-janjinya. Menjaga amanatnya dan janji-janjinya. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ. Dan juga orang-orang yang benar sholatnya adalah orang yang menegakkan persaksiannya. Jujur dalam persaksiannya. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Kemudian barulah, ya, kemudian Allah katakan, dan orang-orang yang sholatnya benar adalah mereka-mereka yang senantiasa menjaga sholatnya. Ya. Kalau yang pertama tadi yang sholatnya terus-menerus, mudawamah. Kemudian diulangi lagi pada ayat yang ke-34, yuhafidhun, senantiasa menjaganya. Artinya apa? Menjaga konsekuensi dari sholat tadi. Yaitu mudawamah berjamaahnya, lima waktunya, tepat waktunya. Dan konsekuensi dari sholat juga, kita mengeluarkan harta di jalan Allah untuk orang yang meminta dan orang miskin. Mereka percaya dengan hari pembalasan. Mereka sangat takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatan kemaluannya, ya, dan juga mereka menjaga amanat dan janji-janjinya. Mereka menegakkan persaksian-persaksiannya, ya, dan mereka senantiasa menjaga semua itu. Jadi bukan hanya sekali, terus menjaganya. Ulaika fi jannatin mukramun. Maka mereka itulah, dengan orang-orang yang disebutkan tadi ciri-cirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang akan ditempatkan di dalam surga-surga yang dimuliakan, jannah-jannah yang dimuliakan. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, orang yang menyatakan dirinya seorang muslim, menyatakan dirinya seorang mukmin, maka seharusnya dia adalah orang yang sangat menjaga amanah dan janji-janjinya. Dipegang amanat dan janji-janjinya. Ini sangat luar biasa. Berkata Imam Nukasi rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala, mukhbiran anil insani wa ma huwa majbulun alihi minal akhlaqid dani'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengkhabarkan mengenai keadaan manusia. Yaitu keadaan manusia yang mereka diberi watak atas diri-diri mereka, watak dari akhlak yang rendah. Yaitu manusia memiliki satu watak, yang watak tersebut kalau dilakukan adalah akhlak yang sangat rendah. Apa itu? Yaitu innal insan khuliqa halu'a. Manusia diciptakan itu halu'. Apa itu halu'a? Ya, halu'a itu kalau secara bahasa tadi sudah kita terjemahkan, yaitu dia kalau diberi cobaan kaget, enggak terima, Gak sabar, marah, ngamuk. Itu adalah halu'. Atau halu', kalau lebih pendeknya itu bengkok, nyimpang. Menyimpang dari jalan yang benar. Itu halu'. Kemudian kalimat halu'a di sini ditafsirkan oleh Allah dengan ayat yang berikutnya. Bagaimana itu? Idza massahu syarru jazua. Yaitu apabila kejelekan datang kepadanya, jazua, dia pun jazak. Dia pun ya massahu dhur, idza massahu dhur fazi'a wa jazi'a wa khala'a qalbu min syiddatir ra'b. Yaitu dia ketika mendapatkan kemudharatan, kesusahan, kepahitan, kesempitan rizki, maka dia pun kaget, merasa enggak terima, dan putus hatinya, putus asa hatinya. Dikarenakan sangat ya merasa tidak terima, ya enggak siap, dan seterusnya. Wa aisa ayyahsula lahu ba'da dhalika khairun. Dan juga dia putus asa akan datang kebaikan setelah itu. Antum perhatikan kalau orang lagi merasa sengsara, ana katakan merasa sengsara. Kalau orang lagi merasa sengsara, merasa kena musibah, merasa susah hidupnya, ketika dinasehati banyak sekali, kayaknya tidak mungkin. Misalkan orang bangkrut usahanya, kita nasehati. Coba kita bangkit usaha dari yang kecil-kecil. Kayaknya gak mungkin. Saya sudah gak punya ini, gak punya itu, dan seterusnya. Itulah yang namanya jazur. Ya, itulah yang namanya halur. Menyimpang dari jalan yang benar. Itulah yang namanya ya orang yang putus asa dan keluar dari kesabaran. Ketahuilah kalau ada orang yang susah kemudian dia seperti itu orang yang tidak sabar. Orang yang tidak sabar atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Putus asa dia. Dinasehati untuk bangkit, untuk bertawakal. Dia putus asa. Lah, gak ada modal. Lah, dan seterusnya. Maka seorang yang beriman, seorang yang sholatnya benar, dia tidak demikian. Ya. Dia tidak akan putus asa dari rizki Allah yang halal. Banyak orang yang kadang mengatakan yang haram aja sulit apalagi yang halal. Ya ini logika yang terbalik. Ya, karena yang halal pasti mudah. Karena yang halal itu sangat banyak. Cuma kadang kita gengsi. Ya, kemarin direktur bank sekarang ditawari jualan di pasar. Waduh, kemarin ber-AC sekarang ya di pasar panas, becek dan bau dan semacamnya. Itu kan cuma masalah gengsi saja sebenarnya. Cuma masalah gengsi saja. Padahal kalau dia tidak ada gengsi, dia datangi pasar, rizki akan melimpah ruah. Abdurrahman bin Auf tinggalkan semua kekayaan di Mekah, tinggalkan. Semuanya ditinggalkan, rumah, tanah, emas, perak, kuda, onta. Yang dibawa cuma pakaian dia saja. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Ditawarkan kepada oleh saudaranya yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan separuh hartanya, padahal saudaranya ini orang kaya di Madinah. Akan ditawarkan separuh istrinya ada 4, silakan yang 2 untuk antum. Saya cukup 2. Silakan kamu pilih yang paling kamu suka. Enggak mau Abdurrahman bin Auf. Kalau zaman sekarang ya kesempatan. Kalau hartanya 10 miliar, separohnya 5 miliar. Kalau istrinya 2, istrinya 4, separohnya 2. Dipilih yang muda, yang cantik. Kesempatan. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak demikian. Dullani 'ala suq. Tunjukkan aku pasarnya mana pasar. Maka ditunjukkanlah di pasar Madinah. Maka beliau berangkat di pagi hari sebagai kuli panggul. Ya, ada orang belanja, dibawain, diangkatin ke onta, dapat uang ketika itu beli barang di pasar. Setelah beli, ya beliau jual lagi dengan 2 kali lipat harga, dapat untung, jual lagi, belanja lagi, jual lagi, belanja lagi, jual lagi, belanja lagi, sampai beliau menjadi orang kaya dalam waktu 1 hari. Ini bukan dongeng, ya jangan seperti didongengi, ini bukan dongeng, Ini sejarah nyata. Dilakukan oleh orang mulia, orang yang sangat takwanya sangat tinggi. Sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Sahabat Abdurrahman bin Auf. Hendaknya kita yang jadi panutan yang seperti beliau ini. Ya. Kadang kan orang zaman sekarang senang membaca kisah-kisah orang sukses. Setelah kita baca, enggak lepas suksesnya dari bank. Ya. Jadi kalau hartanya 100 miliar, hutangnya 200 miliar. Itu bukan orang kaya, orang bangkrut orang seperti ini. Orang bangkrut. Ya. Lihat para sahabat, para ulama. Mereka benar-benar kaya, enggak punya hutang. Ya. Inilah ikhwan fillah rahimakumullah, maka orang yang beriman mereka tidak putus asa. Kalau dia kaya ya anugerah Allah, kalau dia miskin juga pilihan Allah. Kan begitu. Kaya dan miskin tidak menunjukkan mulia di sisi Allah. Kemudian setelah tadi, ya, kalau dia menimpa tertimpa keburukan kemudian dia putus asa, dan kebalikannya, wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia didatangi oleh kebaikan, mendapatkan kebaikan, rizki yang luas, mendapatkan kemudahan, manu'a, dia menjadi orang yang sangat bakhil, sebakhil-bakhilnya. Ai idza hasalat lahu ni'matun min Allah. Ya. Apabila dia mendapatkan nikmat dari Allah, bakhila atau bakhula, dua-duanya dibaca. Dia bakhil sebakhil-bakhilnya. Ya. Ala ghairi, untuk diberikan kepada yang lainnya. Wa mana'a haqqallahi ta'ala fiha. Dan dia pun menolak untuk menunaikan hak Allah pada nikmat-nikmat tersebut. Nikmat itu kan ya, hak Allah yang pertama disyukuri. Kalau nikmatnya sampai untuk dizakati, ya wajib keluarkan zakat. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Ya, kenikmatan dari Allah tetapi kemudian dia tahan. Dia tidak mau membantu orang lain. Ya. Padahal apa yang kita miliki cuma tiga yang sering kita ulang. Ketika banyak manusia mengatakan mali, mali, mali, hartaku, hartaku, hartaku. Maka kata Rasulullah, wa ma min malin libni Adam illa thalath. Tidaklah harta yang dimiliki Bani Adam kecuali tiga. Harta kita itu cuma tiga. Ya, yang pertama, ma'akala fa'afna, apa yang dia makan, hilang sudah, keluar jadi kotoran. Ya. Ma'alfasa fa'abla, apa yang kita pakai dari baju, usang sudah. Kemarin lebaran baju baru, sudah satu bulan, jadi usang lagi sudah, bukan baru lagi. Wa mata saddaqa fa'akna. Dan kemudian yang ketiga adalah yang dia sedekahkan, itulah yang akan tersisa nanti, akan berlipat ganda ya, 10 sampai 700 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ibaratkan sedekah itu seperti ya tanaman sebuah biji kemudian ditanam sampai kemudian tinggi memiliki ranting, fi kulli sunbulatin 100 habbah. Setiap satu sunbul, setiap satu ranting ada 100 biji. Jadi satu biji kita yang kita tanam kemudian tumbuh masing-masing, keluar ranting-ranting cabangnya, satu ranting ada 100 biji. Antum bayangkan padi saja. Padi satu butir ditanam tumbuh. Satu ranting tersebut menumbuhkan puluhan sampai ratusan biji. Luar biasa. Itulah yang namanya sedekah. Ya. Kalau seorang hamba bersedekah, fayaqbalullah biyamini, Allah akan terima, Allah akan sambut sedekahnya, diterima dengan tangan kanan Allah. Thumma yurabbihi. Ya. Kama yurabbi ahadukum faluwah. Maka kemudian Allah akan kembang biakan terus sedekah tersebut yang disedekahkan oleh seorang hamba. Sebagaimana seorang di antara kalian itu membesarkan anak kuda. Anak kuda satu dibesarkan sampai menjadi mahal. Kalau jantan maka dia menjadi kuda tempur, kuda pacu yang harganya miliaran. Kalau dia kuda betina melahirkan kuda-kuda yang lainnya terus. Sehingga kisah Bukhari Muslim, kisah tiga orang yang terkurung dalam gua. Salah satunya adalah orang apa? Yang dia punya pekerja, belum dibayar sudah pergi. Nah, misalkan Pak Alek nih punya kuli. Ya, pagi kerja, sore udah hilang. Nah, kemana ini orangnya? Akhirnya bayaran kuli berapa? berapa? 80. Wah. 80 ini beli ayam, dapat anakan. Terus beranak pinak ayamnya. Sampai beli, bisa beli kambing. Beranak pinak kambingnya. Beli sapi, beranak pinak. Tiba-tiba satu tahun orangnya nagih. Pak, dulu saya kerja sama jenengan kuli satu hari 80 belum dibayar. Mana bayarannya? Tuh. Ya, ada kambing, ada sapi, ada onta barangkali. Tuh, seluruh satu lembah dari peternakan itu milik kamu. Wah, bercanda kamu. Lah, itu milik kamu. Diambil seluruhnya tanpa menyisakan apapun. Maka orang tadi yang amanah sudah harta-hartanya dia, dia kembangkan untuk orang lain dan tanpa upah sepeser pun. Maka dengan itu disebutkan ini adalah orang yang terakhir yang dia berdoa dengan amal soleh tadi. Allah singkirkan batu tersebut tanpa usaha tiga orang tadi. Ya, tanpa usaha. Yang disebutkan pertama orang yang bertakwa kepada Allah tidak jadi berzina. Yang kedua orang yang sangat berbakti. Yang ketiga tadi ini menunaikan amanah. Rupanya menunaikan amanah ini kalau masalah pahala yang paling besar adalah mana? Yang paling besar berbakti kepada orang tua. Tetapi dari sisi manfaat, orang tadi yang menunaikan amanah kemudian terus beranak pinak amanah tersebut, amanahnya apa pahalanya bisa lebih berlipat-lipat. Karena berkembang terus. Ya, inilah ikhwana fi din azakumullah. Maka bersedekah, jangan kita sedekah. Jangan kita meremehkan sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Ya, jangan kau remehkan kebaikan walaupun sedikit, walaupun sepele. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun kau bertemu saudaramu dengan wajah ceria. Walau antasaddaqa binisfi tamratin, walaupun engkau bersedekah setengah buah kurma. Setengah buah kurma apa sih? Ya, kemarin aja kita melimpah ruah kurma sampai kenyang, enggak habis-habis, sampai sekarang kulkasnya masih penuh dengan kurma. Ya. Kita sedekahkan separuh. Separuh ini. Buah kurma separuh sedekah ini. Itu saja enggak boleh diremehin karena bisa jadi Allah kembangkan sedekah ini terus sebagaimana dari satu indukan bisa beranak pinak menjadi ribuan jutaan keturunan. Bagaikan satu ranting yang berisi ratusan daripada biji. Ketika biji itu diambil menumbuhkan ratusan lagi, menumbuhkan dan seterusnya. Makanya enggak terhitung pahala sedekah itu luar biasa. Ya, pahala sedekah. Cuma kadang manusia lebih banyak yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai kemudian usang dibandingkan yang disedekahkan. Medit memang manusia. Ya, itulah kita. Ini kan lagi bukan bicarakan antum, ini kan bicarakan kita nih, saya yang pertama dan yang ada di hadapan saya juga. Semuanya. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا موسى ابن علي ابن رباه سمعت أبي يحدث عن أبي العزيز بن مروان بن الحكم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول الإمام أحمد بن حنبل mengatakan dengan sanadnya disampaikan sampai kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan ini hadis yang sahih sanadnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, syarru ma fi rajul, sesuatu yang paling jelek yang ada pada diri seseorang adalah syuhun hali'un wa jabanun khali'un. Kekikiran, kebakhilan, kemeditan yang sudah mengakar, sudah luar biasa. Hali' yang sudah luar biasa lah, susah diibaratkan kalimatnya. Wajamanun khali' dan juga pengecut, ya, sikap pengecut. Dan kemarin waktu ta'lim hari ya, malam Rabu ya, ya, kita sudah sampaikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa agar supaya terhindar dari jubn, dari sikap pengecut. Allahumma inni a'udzubika, ya. Yang pertama min. Kemarin ada 5 dan ada 4. Yang pertama apa? Min. Min kasal. Kesel. Makanya jangan lagi kesel, itu malas artinya. Kesel itu malas. Makanya kita berlindung kepada Allah dari sifat kesel, sifat malas, kasal. Kemudian apa? Jubn. Ya, yaitu pengecut. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal bukhl, bakhil. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal minal haram, dari kepikunan. Ya. Atau lafaz lain, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Aku berlindung kepada Allah dari ya dikembalikan ke umur yang terendah, yaitu pikun. Ya, kemarin sudah diterangkan bagaimana caranya supaya tidak pikun. Apa caranya kemarin? Dengan baca Al-Qur'an. Ya. Dengan membaca Al-Qur'an kita akan dijauhkan dari ardalil umur, dari kepikunan. Maka baca-baca Al-Qur'an ini, mohon maaf ya, yang sudah sepuh apalagi yang masih muda. Ya, karena orang itu ajal enggak mengenal muda, penyakit enggak mengenal muda. Ada orang yang lebih muda dari saya mati. Ada orang yang lebih muda daripada saya, stroke, enggak bisa ngomong, enggak bisa baca Quran sama sekali, jalan enggak bisa. Mohon maaf ya. Oleh karena itu kita yang masih mampu berucap dengan lisan kita, bacalah Quran. Bagaimana yang sudah sulit, kalau hati kita masih bisa membaca, otak kita masih bisa memahami, bacalah dengan hati kita. Pandangilah Al-Quran dan dibaca. Ya, kalau kita memang lisannya sudah sulit untuk membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, kita akan dijauhkan oleh Allah dari haram, dari kepikunan. Dan kita terangkan kemarin bahwasanya pikun itu adalah mati sebelum saatnya. Karena kalau orang sudah pikun, mau dia sholat, gak sholat, ya sudah gak teranggap. Sholat yang gak dapat pahala, gak sholat juga gak dapat dosa. Karena apa? Sudah pikun, sudah gak sadar dia. Sehingga taklif, beban syariat sudah dicabut dari dia. Seperti anak kecil. Rufi al-aqlam, catatan pena sudah diangkat dari dia. Maka kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita seperti itu. Karena kalau hidup seperti itu berarti dia sudah mati sebelum ajalnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Ai innal insan min haitsu huwa muttasib bi sifatiz dzam, yaitu manusia ketika kebanyakan mereka disifati dengan sifat-sifat yang jelek. Ya, orang yang disifati tadi adalah jazur, putus asa. Kemudian kalau dia memiliki rizki yang banyak, senang, dia pelit, kikir, medit, bakhil. Ya. Orang yang tidak memiliki sifat seperti itu adalah orang-orang yang man asamahullah wa wafaqahu wa hadahu ilal khairi. Orang yang terhindar dari sifat seperti tadi adalah orang yang Allah lindungi, yang Allah beri taufik, yang Allah beri hidayah menuju kebaikan. وَيَسَّرَ لَهُ أَسْبَابَهُ, dan dimudahkan sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan. Siapa mereka? Orang yang Allah lindungi, Allah yang beri taufik, Allah yang berikan hidayah kepada mereka dan dimudahkan mendapatkan kebaikan. Siapa mereka? هُمُلْ مُسَلُّونَ, yaitu orang-orang yang sholat. Tapi bukan sembarang sholat. Ya. Nanti akan disampaikan pada ayat berikutnya, ciri-ciri orang-orang yang benar-benar sholat, yang sholatnya benar. Ya, sudah tadi sampaikan kita ayatnya, jadi penafsirannya yang berikutnya. Yang pertama, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka-mereka yang senantiasa menjaga sholatnya, yang terus-menerus menjaga sholatnya. Qila ma'nahu yuhafizuna ala awqatiha wa wajibatiha, dikatakan bahwasanya makna ala salatihim daimun adalah mereka senantiasa menjaga atas waktu-waktu afdalnya dan wajib-wajibnya. Demikian ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, Masruq dan Ibrahim An-Nakhai. Perhatikan di sini, menjaga atas waktu afdalnya. Ketika dikatakan as-salatu ala waktiha adalah waktu afdalnya. Kapan waktu afdalnya? Waktu afdalnya adalah didirikan bersama dengan jamaah. Ya, bukan maksudnya, yang penting kan pada waktunya kemudian dia sholat, asar, mataharinya udah kuning. Kata Rasulullah, tilka sholatul munafik, itu sholatnya orang munafik yang seperti itu. Padahal masih pada waktunya. Ya, masih pada waktunya, tapi dikatakan oleh Rasulullah, ya, tilka sholatul munafik. Itu sholatnya orang munafik. Sholatnya nunggu matahari sudah kuning. Bahkan kalau pendapatnya Abu Hanifah, matahari sudah kuning, selesai waktu asar. Sebagaimana memang ada hadis, ya, wa waktu al-asri hatta ya tasfarra syams, sampai dan waktu daripada waktu asar itu berhenti sampai matahari itu menguning. Ya, Imam Abu Hanifah berpendapat dengan zahir hadis ini bahwasanya waktu asar itu berhenti saat waktu menguning, apa, matahari menguning. Kalau sudah menguning, selesai waktu asar. Tapi ulama lain, jumhur mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, menggabungkan dengan hadis yang lain. Ya. Man salla man adraka as-salah qabla an taghruba asy-syamsu min maghribiha, ya, faqad shalla. Barang siapa yang telah sholat asar, satu rokaat dia mendapati ya sebelum matahari tenggelam, maka dia telah sholat. Artinya telah sah sholatnya. Walaupun yang dia dapat cuma satu rokaat. Nah, bagaimana dua hadis ini sahih? Dua hadis ini sahih. Maka jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan waktu yang asli daripada waktu asar adalah sampai matahari tenggelam. Tetapi hadis yang tadi dikatakan bahwasanya waktu asar berhenti sampai matahari menguning, itu adalah waktu orang-orang yang beriman. Waktu yang afdal. Adapun kalau sudah menguning, diperinci, ditafsirkan dengan hadis yang sebelumnya kita sampaikan, yaitu tilka sholatul munafik. Itu sholatnya orang munafik. Ya. Padahal dia mampu untuk sholat tepat pada waktunya, tapi karena alasan berbagai macam pekerjaan, nanggung. Pulang kerja jam 4. Ya, giliran sudah pulang kerja, nanggunglah pakaiannya bau keringat. Perjalanan setengah jam sampai rumah. Giliran sampai rumah setengah 5. Akhirnya mandi dulu. Setelah mandi selesai keluar dari kamar mandi, istrinya buat teh. Oh, sayang nih diminum dulu. Lagi minum teh diajak ngobrol sama anak istrinya. Lupa, tiba-tiba lihat matahari, lihat jam. Loh, sudah kurang 5 menit lagi, baru dia sholat. Tilka sholatul munafik. Itu sholatnya orang munafik yang seperti itu. Ini bukan saya mengatakan, Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, sifat orang yang tadi dijanjikan masuk surga, dimuliakan di surga, ya, orang yang terlepas dari akhlak yang jelek, yang pertama sifatnya adalah menjaga sholatnya. Makanya jangan ada orang yang mengatakan, lah ngapain sholat kalau akhlaknya belum baik. Ini syubhat ya. Wah, mau sholat, nah wong akhlak saya saja belum baik. Saya malu kalau sholat, wong akhlak saya masih buruk. Justru akhlak yang paling mulia, yang pertama dan paling utama adalah sholat berjamaah di awal waktunya. Walaupun Anda itu orang yang tata kramanya tingkat kromo inggil banget, kalau jalan sampai nunduk-nunduk, ngesot-ngesot, kalau enggak sholat, ya enggak ada akhlak Anda itu. Kan begitu istilahnya. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, akhlak yang paling mulia pada diri seseorang, dianggap ini orang berakhlak mulia, yaitu menjaga sholatnya. Fadhli kumandangkan adzan, nanti kita lanjutkan sebentar insyaallah ta'ala. Waqila, dan dikatakan dalam penafsiran yang lain, kata Imam Nukasir rahimahullah, al-muradu bid-dawam hahuna as-sukun wal-khushu'. Yang dimaksud di sini ad-dawam, da'imun, adalah sukun wal-khushu', tenang dan khushu'. Kaqalihi ta'ala, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya. Qalahu Uqbah bin Amir. Ini yang ditafsirkan oleh Uqbah bin Amir. Wa minhu al-ma' ad-da'im huwa sakinur raqid. Oleh karena itu dalam bahasa Arab, kalau ada air yang diam tidak bergerak, namanya ma'ud da'im. Ya, sebagaimana dalam hadis, la yabullana hadukum fil ma'id da'im. Jangan seorang di antara kalian itu kencing di atas air yang diam. Ya. Ya, wahya la yajri, dalam keadaan air tersebut tidak mengalir. Loh, kalau mengalir boleh apa enggak? Ya enggak boleh. Ada hadis lain yang lain melarangnya. Artinya air yang bermanfaat bagi manusia itu tidak boleh kita buang kotoran di situ. Baik mengalir, diam, dan kalau diam lebih dosanya lebih besar lagi. Ya. Sehingga benar orang dulu itu membedakan antara irigasi dengan apa namanya? Dengan pembuangan got begitu. Karena orang dulu kan dibedakan, ini sungai buangan, ini sungai irigasi dan seterusnya. Untuk dibedakan, ini memang untuk buang kotoran, yang ini memang untuk pengairan supaya dimanfaatkan dan seterusnya. Ya, masya Allah. Nah, karena memang akan berbeda hukumnya. Wahada yadullu ala wujub at-tuma'ninah fi sholati. Dan ini menunjukkan atas wajibnya tuma'ninah, tenang dalam sholat. Fa innal ladzi la yatma'inna fi ruku'i wa sujudi laisa bidaim 'ala sholati. Dikarenakan orang yang tidak tenang dalam rukuknya, tidak sujudnya, itu bukan daim 'ala sholati. Bukannya dikatakan dalam Al-Qur'an ini alladzina hum 'ala sholatihim daimun. Daimun di sini diartikan tenang dan khusyuk. لأنه لم يسكن فيها ومن لم يدم بل ينقرها نقر الغراب فلا يفلح في صلاته. Ya. Dikarenakan dia tidak tenang dalam sholatnya dan dia tidak khusyuk dalam sholatnya, bahkan dia yangkiruha naqral ghurab, dia matuk-matuk seperti burung gagak itu matuk makanan, begitu sholatnya cengkelat-cengklit kalau bahasa Pemalangnya. Ada sholat tarawih 22 rakaat 6 menit. Itu sholat model apa? Kita ngopi aja gak segitu. Allahul Musta'an. Ya, main HP aja 1 jam, sholat 22 rakaat 6 menit. Katanya sudah sesuai dengan rukun dan syarat. Ini Allahul Musta'an. Ini zamannya Umar dipukul kepalanya ini sampai berdarah. Ya. Dan gak akan falah. Gak akan selamat orang yang seperti ini. Ya. Bahkan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang Arabi datang ke masjid. Ya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, dia salat. Salatnya cepat, cenglet-cenglet salam. Kenapa salatnya cepat? Pengin salam kepada Rasulullah. Alasannya kan padahal bagus-bagus saja ya. Kenapa? Pengin menyapa Rasul. Ah, ada Rasul nih, tapi saya harus tahiyat dulu. Akhirnya tahiyatnya kecepatan. Rasulullah perhatikan. Akhirnya dia datang, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah enggak menjawab. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kami, salat lagi, kamu belum salat. Bingung orang tadi, ya salat lagi. Cengkelat-cengkelit lagi. Salam lagi, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah enggak jawab. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu, salat karena kamu belum salat. Balik lagi sampai 3 kali. Ya, akhirnya Rasulullah orang tadi mengatakan, "Alimni shalah ya Rasulullah. Ajari aku salat." Kemudian diterangkanlah salat yang di hadis yang dikenal dengan musik salatu, yaitu hadis kisah orang yang salah salatnya. Diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari takbir sampai salam dan ketika i'tidal ruku ya ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اعتدل حتى تطمئن اعتدالا ثم اسجد حتى تطمئن سجودا ثم اسجد ثم اجلس ثم حتى تطمئن جلوسا. Ya, ini dalam potongan hadisnya saja karena panjang sekali hadisnya. Ketika menerangkan rukuklah ya Rasulullah mengatakan rukuklah sampai kamu benar-benar tumakninah rukuknya. Ketika i'tidal bangun ya, maka bangunlah i'tidalah dengan tenang sebenar-benarnya i'tidal. Enggak seperti orang sekarang baru bangun subhanallahu liman hamidah, Allahu akbar. Loh, wong kitanya belum bangun dianya sudah Allahu akbar lagi. Ya, salatnya gesit sekali. Sampai seharusnya tulang-tulang ini lurus jadi pegel, Pak, salat. Ya. Imam baru samiallahu liman hamidah, kita baru bangun, dia sudah Allahu Akbar. Kita sudah mau sujud, dia Allahu Akbar bangun lagi. Akhirnya terus kayak kejar-kejaran seperti ini. Ketika kamu sujud, sujudlah sampai tatma'inna sajidan. Sampai tuma'nina sujudnya. Tuma'nina, kata para ulama, minimal tuma'nina itu membaca zikir saat itu. Misalkan kita saat ruku berarti subhana rabbiyal azimi wa bihamdi minimal. Kemudian kita tarik nafas di situ baru bangun. Ditambah lagi sampai tulangnya kembali ke ruas-ruasnya masing-masing. Jadi kan enggak mungkin 22 rakaat 6 menit. Itu enggak mungkin, mustahil. Mustahil yang seperti itu. Enggak mungkin. Bahkan kalau kita laksanakan seperti itu, ya 2 rakaat setidaknya sekitar berapa? 3-5 menit kan begitu ya. 3 menitan, 5 menit. Kalau kita cuma baca Al-Fatihah, baca zikirnya cuma 1 kali saja, subhana rabbil azim dengan tenang. 2 rakaat itu bisa sampai 3 menit sampai 5 menit. Nah, gimana jadinya kalau 6 menit sampai 22 rakaat, 23 rakaat? Kan aneh yang seperti ini. Maka orang yang seperti itu dia tidak menetapi rukun salatnya, tidak sah salatnya. Makanya kalau kita misalkan mendapati imam di sebuah masjid. Subhanallah, sholatnya begitu. Yang pertama kita ikuti aja. Kita ikutin saja, jangan pergi dari jamaah. Diikuti sampai salam, sampai zikir. Kemudian kita ulangi lagi sholatnya itu. Ngurangi sholatnya gak boleh. Nah, kita yakin karena dia gak tumakninah, sholatnya apa? Sholatnya gak sah. Hanya saja kita itu wajib berjamaah. Jadi kita ikutin saja itu jamaahnya. Selesai jamaah, baru kita sholat lagi. Ya, ini penting ya, mendapati imam yang seperti itu. Kadang kita bisa mendapatinya juga. Ya, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan itu kita menyetandarkan seperti standar kita. Tetapi yang dikatakan oleh para ulama tadi, ya, kita bisa berzikir dengan zikir yang paling minimal satu kali. Ya, kemudian kita tarik nafas. Yang tarik nafas itu menunjukkan bahwasanya tulang-tulang kita itu sudah keruas-ruasnya. Kita baru bangkit lagi. Ya. Demikian ikhwan fillah nasakumullah. Wakila ada yang mengatakan al-muradu bidzalik alladzina idza 'amilu 'amalan dawamu 'alaihi wa athbatuhu. Ada yang mengatakan yaitu yang dimaksud ala salatihim daimun, yaitu apabila mereka mengamalkan sebuah amalan, mereka terus-menerus mengamalkan amalan tersebut, kokoh di atasnya dan tidak ditinggalkan. Kama ja'a fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sahih Bukhari dari Aisyah dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Satu rakaat witir yang kita laksanakan, Allahu Akbar, Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, ruku, sujud, dan sebenarnya sampai salam, itu lebih mulia kalau dia laksanakan terus setiap malam dibandingkan orang-orang yang sholatnya semalam suntuk tapi Ramadan tok. Habis Ramadan bebas. Kan banyak ya orang begitu. Banyak apa sedikit? Semoga sedikit. Ya. Ramadan luar biasa. Sholat malamnya dari habis isya sampai sahur. Giliran Syawal, bebas sudah. Kemudian santai-santai, enggak sholat malam. Enggak baik seperti itu. Masih mendingan kita sedikit, tapi istiqomah. Terus menerus. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika menasihati Abdullah bin Umar, ya Abdullah, la takun misla fulan, wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan. Kana yakumul layla fatarakah. Dulu dia rajin sholat malam, tapi kemudian dia tinggalkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika menasihati sahabat yang lain seperti Abu Darda dan yang lainnya, yang ketika dia menyatakan, saya mampu sholat dan khatam Al-Quran satu hari, satu malam. Rasulullah, enggak boleh. Ya. Ini astati akthar min dzalik. Aku mampu yang lebih dari itu. Rasulullah nyuruhnya malah apa? Dikhatamkan satu bulan. Aku mampu lagi wahai Rasul. Ya, sampai dianyang, ditawar sampai 7 hari. Sampai kemudian dikhatamkan 3 hari. Dan tidak boleh khatam Quran lebih sedikit dari 1 hari. Ya. Jadi Rasulullah melarang seorang mengkhatamkan Quran kurang dari 1 hari. Kenapa? Enggak bisa tadabur. Bacanya kayak apa itu? Cepatnya kayak apa? Ya. Maka Rasulullah SAW melarang umatnya untuk mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Maka sahabat tersebut ketika sudah mulai berumur baru menyadari bahwasanya apa yang dinasihatkan Rasulullah itu benar. Karena orang itu mungkin ketika masih kuat dia mampu untuk menghatamkan Quran dalam waktu 3 hari. Nanti kalau dia sudah sepuh, gak bisa. Semangatnya ada, nafasnya sudah gak ada. Sudah gak mampu. Ya, tetapi hendaknya dia terus istiqomah. Oleh karena itu, yang paling bagus khatam Quran itu ya 30 hari. Kenapa dikatakan paling bagus? karena dia bisa apa? Bisa tadabbur. Bagaimana dengan kisah beberapa ulama seperti kisah Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran dalam waktu satu hari? Naam, Imam Syafi'i sering. Nah itu gimana? Apa dilarang menyelisih sunnah? Bukan demikian. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, masih ingat kisah Imam Syafi'i menginap di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Masih ingat ya? Putrinya Imam Ahmad bin Hanbal penasaran. Ini imam besar. Ingin mendengar gimana sih sholat malamnya. Maka putrinya Imam Ahmad bin Hanbal itu mencuri-curi pendengaran. Ini Imam Syafi'i sholat malam enggak? Rupanya semalam suntuk Imam Syafi'i enggak terdengar suara wudu, enggak terdengar Allahu Akbar, enggak terdengar salam. Di besok pagi harinya ya, mengatakan ke ayahnya, ke Imam Ahmad. Imam Ahmad hanya tersenyum. Ya, dan Imam Ahmad menyampaikan pertanyaan putrinya kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i menerangkan, "Aradtul Qur'an li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Aku membaca, arad itu aku hamparkan semua Quran di hadapanku, yaitu dengan hafalan beliau. Beliau baca untuk apa? Untuk mencari dalil yang ditanyakan oleh kaum muslimin mengenai hukum tertentu. Jadi beliau semalam itu sambil baca Quran, terus sambil beristinbat, mencari solusi. Jadi ilah di sini apa? Alasan di sini apa? Justru beliau diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tadabbur dalam waktu semalam. Ya. Bisa tadabbur. Nah, antum bisa tadabbur enggak? Kita bisa tadabbur enggak? Nah, baca An-Naba saja kadang kita banyak yang mengerti artinya. Hafal amma yatasaalun, ditanya artinya enggak tahu. Loh, mau tadabbur gimana artinya enggak tahu? Surat Al-Bayyinah, hafal. Artinya, gak tahu. No, mau tadaburnya gimana, gak tahu artinya. Tiba-tiba dia baca Quran nangis. Kok bisa nangis? Padahal gak tahu artinya. Iya, karena lagunya sangat sedih sekali. Akhirnya dia ya nangisnya karena lantunan bacaan Quran. Bukan karena tadabur maknanya. Adapun para ulama, ya, subhanallah seperti Imam Syafi'i, dia baca Al-Quran di waktu satu malam terus untuk mencari dalil atas pertanyaan yang diajukan oleh kaum muslimin dari agama dia. Jadi dia mencari solusi. Beliau baca terus sampai selesai khatam Quran untuk menemukan dalil yang akan disampaikan untuk kaum muslimin. Inilah hebatnya Imam Syafi'i. Bisa seperti itu? Kalau bisa ya monggo. Kalau enggak bisa ya jangan coba-coba. Kita ikuti perintah Rasul saja. Ya. Kita yang enggak tahu artinya, baca Al-Qur'an. Kemudian baca terjemahannya karena kita misalkan enggak bisa bahasa Arab, dari terjemahan yang terpercaya, ya seperti misalkan dari Departemen Agama. Baca tafsirnya. Kalau enggak punya kitabnya, terjemahannya. Tetapi ingat, kalau kita memang sadar enggak bisa bahasa Arab, ya jangan sok-sokan jadi ahli tafsir. Artinya apa? Kita tadabur apa yang kita baca kita paham, tapi ditanyakan kepada ustadz, kepada kiai, kepada syekh, kepada ulama yang lebih paham. Ustadz, saya kemarin baca tafsir terjemahan atau baca terjemahan, saya ada yang bingung seperti ini, atau saya memahami seperti ini, benar atau tidak pemahaman saya? Oh, pemahaman kamu kurang tepat, yang benar begini. Nanti kan ustadz itu akan meluruskan apa yang salah. Jadi kita tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ada sebagian orang yang jangan baca terjemahan sama sekali. Akhirnya gak bisa tadabur, kasihan orang yang gak bisa bahasa Arab. Tujuan terjemahan kan untuk apa? Supaya orang yang tidak bisa bahasa Arab, ya sedikit paham, walaupun gak maksimal. Ya. Demikian ikhwana fiddin azakumullah. Jadi kita pertengahan. Karena terkadang muncul orang-orang yang, dia kalau ditanya, saya gak bisa bahasa Arab, tetapi giliran menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran, seperti ahli tafsir, seperti Imam Tabari. Ini maksud Allah dalam ayat ini, maksudnya demikian. Hebat sekali maksudnya demikian. Kita tanya, kita sampaikan, rupanya dia baca terjemahan, kemudian dia berpikir, ya, oh seperti ini menurut saya. Nah, ini bahaya sekali. Jangan begitu. kita kenali kemampuan diri kita. Bahasa Arab aja enggak bisa, ya jangan sok-sokan menjadi penafsir Quran. Kalau ingin tadabur, kita paham diri kita. Ya, kita pun hanya membaca dari penafsiran para ulama, mengikuti bimbingan mereka. Demikianlah penafsiran. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.